بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah sampai pada keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. وَقَدْ وَرَدَ بِصِفَاتٍ كُلُّهَا جَائِزَةٍ، dan telah datang azan ini dengan sekian sifat, sekian cara, yang ini dari sisi lafad yang diucapkan. كُلُّهَا جَائِزَةٍ، semuanya boleh. Waqtara al-imam Ahmad adzana Bilal. Adapun al-imam Ahmad, beliau memilih sifat adzan Bilal. Telah disebutkan pada kesempatan lalu bahwa ada tiga riwayat yang sahih tentang sifat-sifat adzan. Dari Isa Al-Qur. Ya. Yeah. Ada Abu Mahdhurah. Dan Abu Mahdhurah ada berapa? Dua. Apa sih perbedaan? Ya. 17 dan 19. Bedanya di awal, jadi takbir pada riwayat yang dengan 17, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu tasyahud. Adapun pada riwayat yang 19, lafaz Allahu Akbar yakni baca 4 kali, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus setelah itu tasyahud. Khalid, apa yang dimaksud tarji'? Melirihkan bacaan tasyahud, kemudian setelah itu mengeraskannya. Ya, yakni pada azan, istilah tarji'. Coba dipraktikan yang azan yang ada tarji'. Ya. Ya, diulang asyhadu an la ilaha illallah kembali, ya, dengan dikeraskan. Diteruskan. Baik. Demikian cara tarji', ya. Itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dengan 19 kalimat. Setelah itu dipelankan dan dibirihkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kembali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dengan dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian hingga akhir dari azan tersebut. Ini sifat tarji'. Baik. Mana di antara sifat-sifat azan ini yang lebih diutamakan, Abdurrahman? Azan Bilal. Seperti pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? yang lebih masyhur. Ya. Jadi Abdul Rahman mengikuti pendapat Imam Ahmad. Ya. Kalau Saleh. Allah Taala. Apa bimbingan Syekh Utsaimin? Ihsan? Kenapa? Mengamalkan semuanya, terkadang dengan sifat adzan bilal, terkadang dengan sifat adzan bimahdzurah. Karena dengan seperti itu maka akan terjaga sunnah. Ya, lain kalau hanya diamalkan salah satunya, maka sunnah yang satunya ini akan terlupakan oleh manusia. Ya, demikian yang berlaku pada semua dari jenis ibadah yang di situ datang sifat atau tata caranya beragam, maka diamalkan seluruhnya, terkadang dengan yang satu, terkadang dengan yang lainnya. Ya, sehingga dengan itu sunnah ini akan terjaga, di samping seorang ketika melakukan ibadah itu dalam keadaan hatinya hadir, kalbunya hadir. Ya, demikian juga misalnya dalam hal duduk di antara dua sujud, ya, termasuk di antara sunnahnya adalah duduk dengan posisi ik'a. Ya, ini hanya ada pada duduk di antara dua sujud. Jadi duduk ik'a tidak dipergunakan pada duduk tasyahud. Nah, kita terkadang mengamalkan ini, ya, kemudian mengamalkan yang lainnya dari sisi frekuensi, dikarenakan riwayat-riwayat tentang duduk dengan cara iftirash ini lebih banyak, maka ini yang lebih sering dilakukan. Adapun duduk ik'a, ini duduk di atas dua tumit, maka ini sesekali atau terkadang dilakukan. Selanjutnya, wa qawlu fi hadithi Anasin, dan pada hadis Anas, Anas menyatakan, yani umira Bilalun ila akhirih, umira Bilalun ayyashfa al-adhan wa yutira al-iqamah. Lafad umira atau dengan ungkapan atau ibarah yang lain, jika para sahabat mengatakan umirna, maka perkara yang bisa difahami, yang memerintah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang memerintahkan dengan perkara tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jika Nabi menyatakan umirtu, ya, maka diketahui bahwa tidaklah yang memerintahkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al hadis. Nah, di sini Bilal diperintah. Ya, kita memahami bahwa yang memerintah beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyashfal adana, agar beliau menggenapkan, yakni bacaan adzan, wa yutira al-iqamah, dan mengganjilkan atau menggasalkan, yakni bacaan iqamah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay ghairu tahlilatil akhirah. Ia ini pada adzan ini, selain pada tahlil yang terakhir, jadi semuanya digenapkan, ya, kecuali pada bacaan tahlil di akhir. Ya, pada adzan dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, genap. Demikian juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. ini genap. Demikian juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, hayya 'alas shalah juga digenapkan, hayya 'alas shalah dua kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini juga genap. Kemudian baru setelahnya la ilaha illallah, ini hanya dibaca satu kali. Jadi kata Imam Sa'di, perintah Rasulullah SAW kepada Bilal untuk menggenapkan bacaan adzan terkecuali pada tahlil yang terakhir, karena itu tidak diulang, hanya satu kali la ilaha illallah. Fa innahu yukabbiru arba'an, karena sungguhnya Bilal beliau bertakbir pada adzannya tersebut di awal 4 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ini 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, ini 2 kali. Jadi 4. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah marratain, 2 kali. Tsumma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marratain, ini juga 2 kali. Tsumma hayya 'alas shalah marratain, kemudian baca hayya 'alas shalah, ini juga 2 kali. Tsumma hayya 'alal falah, kemudian membaca hayya 'alal falah, ini juga marratain, ini juga dibaca 2 kali. Kemudian tsumma Allahu akbar, membaca Allahu akbar marratain, 2 kali, ini Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian thumma la ilaha illallah marratan wahidah. Ya, kemudian beliau membaca la ilaha illallah hanya sekali saja. Ya, dikarenakan yakni yang mendominasi pada adzan ini dengan digenapkan, maka di sini Anas ya mengungkapkan bahwa Bilal diperintahkan yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan bacaan azan. Jadi karena seluruhnya kecuali bacaan la ilaha illallah yang tidak diulang ya, maka diungkapkan oleh Anas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menggenapkan karena dominannya ini. Wa qauluhu, adapun pada perkataan Anas, wa yutira al-iqamah, dan beliau diperintahkan untuk membaca iqamah dengan ganjil, dengan hitungan ganjil. Ai maknanya ghairu takbir, ya, selain bacaan takbir. Ya, adapun takbir, bacaan takbir, maka genap karena diulang. Walafdul iqamah, sedangkan lafad iqamah, fa'innahu yukabbiru marrotain, sesungguhnya beliau bertakbir 2 kali. Thumma yakul ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi sini yang digenapkan ya selain takbir bacaan qad qamatis shalah. Adapun yang lainnya ganjil. Ya, yang lainnya ganjil. Ini bacaan iqamah pada riwayat hadis Bilal. Yani hadis Abdullah ibn Zaid, dari apa yang beliau alami dalam mimpinya yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada Bilal, dikarenakan Bilal memiliki suara yang lebih keras, lebih nyaring dan lebih bagus dibandingkan Abdullah ibn Zaid. Kemudian pada riwayat al-Imam Abu Dawud, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibn Zaid, bahwa orang yang beliau lihat di dalam mimpinya tersebut sebelum yani mengajarkan bacaan iqamah kepadanya, ya, dia bergeser dari tempat asal, tempat awal ketika dia azan. Ya. Bergeser, kemudian setelah itu dia mengajarkan kepada Abdullah ibn Zaid di dalam mimpinya tadi, ya, bacaan iqamah. Dan dipetik dari sini oleh para ulama bahwa tempat azan dengan tempat iqamah ini berbeda, ya, dari apa yang dialami oleh Abdullah ibn Zaid dalam mimpinya yang dia lihat dari orang yang mengajari azan dan iqamah tersebut. Kemudian terkait dengan lafaz iqamah, sebagaimana pada azan datang, ya, beberapa sifat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka demikian juga pada iqamah. Ya, pada iqamah, pada hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Mahdzurah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya bacaan iqamah, di mana lafaz-lafaznya lebih banyak dibandingkan iqamah pada riwayat Abdullah ibn Zaid. Di mana bacaannya atau lafaz-lafaznya mirip dengan azan Bilal, ya. Mirip dengan azan Bilal, hanya di situ ada tambahan qad qamatish shalah. Ya. Qad qamatish shalah dua kali. Jadi lafaznya lafaz iqamah pada hadis Abi Mahdzurah, ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Genap, ya. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Jadi ada tambahan ini yang membedakan dari azan Bilal. Ya. Ini pada lafaz iqamahnya. Ada tambahan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi saya ulangi, lafaz iqamah, ya, ada hadis Abi Mahdzurah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, insyaallah mengingatnya mudah. Jadi mirip dengan bacaan azan Bilal, hanya ada tambahan lafaz qad qamatish shalah. Dan pada iqamah tidak ada terjih, ya, tidak ada terjih. Semuanya dibaca dengan yakni volume yang sama. Sebagaimana pada azan termasuk sunnah adalah mentanwi', memvariasikan. Jadi terkadang dengan iqamah sebagaimana riwayat Abdullah ibn Zaid yang diajarkan kepada Bilal, maka demikian juga, ya, terkadang menggunakan yakni iqamah riwayat sahabat Abi Mahdzurah. Ya, yang dengan itu semua maka sunnah akan tersebar dan terjaga di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi ini terkait dengan sifat dari iqamah, ya, dengan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa ayyu sifatin adzana biha mimma warada jaza. dan sifat yang manapun seorang muadzin mengumandangkannya, maka dari apa yang datang dari dari apa yang datang dari as-sunnah, mimma warada, artinya yang datang dari sunnah, jaza, maka yang demikian jaza, dibolehkan, boleh baginya untuk ya menggunakan azan Bilal atau azan Abu Mahdzurah, ya demikian juga iqamahnya. Kita masuk hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih 'Umdatul Ahkam al-Hadits Tsani an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu datang di Madinah yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia belum mencapai usia baligh. Ya, jadi termasuk sahabat muda. Beliau berkata, yakni qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di Makkah pada peristiwa Hajjatul Wada. Wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adamin. Adam mengikuti sirat, yakni seperti lafad kolam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu, wow di sini wow halia, berada di dalam kubah miliknya yang berwarna hamra, berwarna merah. Kubah, yakni yang dimaksud, yakni khaymah, kemah. Ya, di dalam kemah atau mungkin tenda semisal itu yang berwarna merah yang terbuat min adamin. Adam ini bentuk jamak dari adim, bentuk jamak dari adim ini Adam, ini terbuat dari kulit yang sudah disamak. Kemudian qala, yani yang berkata di sini Abu Juhaifah, fa kharaja Bilalun biwadu'in, maka Bilal radhiyallahu ta'ala anhu beliau keluar dengan membawa air wudu. Jadi dengan lafad wudu artinya air ini. Kalau wudu ini perbuatan, jadi air wudu yang tersisa dari apa yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Juhaifah, famin nadihin wa nailin. Maka di antara kami, yakni para sahabat, ada yang nadih. Makna nadih dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin dalam kitab beliau Tanbihul Afham, yakni akhadha qalilan. Adapun na'il akhadha katsiran, yakni sebagian di antara kami sahabat yang ada ketika itu, ya, ada yang mengambil banyak dari apa yang tersisa dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak. Ya, nadhih yang sedikit, na'il yang banyak. Dan di sini ini terkait dengan kebolehan bertabarruk, ya, mencari keberkahan dari apa yang tersisa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sisa air wudunya. Ya. Dan ini dibatasi hanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Baik. Ya, hanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ini terbatas khusus untuk Nabi, termasuk khususiah beliau, dan juga dibatasi hanya ketika beliau masih hidup. Nah, di antara umat ini ada yang gulu, ekstrim di dalam permasalahan tabarruk, ya. Sampai-sampai ya, melewati dari apa yang telah ditetapkan atau tetap di dalam syariat. Yani dari sisi mereka melakukan itu bukan hanya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga dari sisi mereka melakukan itu hatta ya, setelah Nabi wafat. Jadi dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ya baju yang pernah dipakai oleh beliau ya, kemudian dijadikan untuk ngalap berkah. Ada rambut-rambutnya ya, dan semisalnya. Ini. Sementara jika kita lihat ya, salafus salih ridwanullah alaihim ajmain dari kalangan para sahabat, kita tahu tidak ada ya di umat ini yang lebih mulia setelah nabinya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau termasuk sadatul aulia, pimpinan para wali. Ya, lebih mulia dibandingkan siapapun yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Ya, termasuk Abdul Qadir Jailani ataupun yang lainnya. Bersamaan dengan itu, tidak ada di kalangan para sahabat yang bertabarruk ya, sebagaimana mereka melakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sisa minumnya sahabat Abu Bakar kemudian dijadikan rebutan ya. Ya, sementara yang demikian kan banyak terjadi di kalangan kita, khususnya orang-orang yang terkena pemahaman tarekat sufiyah. Ya, mereka termasuk di antara orang-orang yang ekstrim di dalam permasalahan tabarruk ini. Ya, tidaklah mereka mendapati ya, misalnya sisa dari minum tokoh-tokoh mereka ya, kecuali akan dijadikan sebagai rebutan. Bahkan sampai salaman pun tidak bisa salamannya, sepatunya dicium ya. Demikian juga kalau sudah meninggal, sikap ekstrim ini terus ya, berlanjut ya, kuburannya, tanah kuburannya diambil katanya untuk keberkahan. Terjadi ini di antara ya, sikap gulu yang mereka dengannya terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, termasuk di antara mereka ya, yang mengklaim termasuk dari umat Rasul ya, yang paling getol di dalam permasalahan ini orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya, termasuk di antara bentuk tabaruknya apa? Salat di atas tanah apa? Tanah yang diambil dari Karbala. Ya, oleh karena itu belum dikatakan Syiah kalau apa? Belum tabaruk seperti itu. Mereka membawa tanah itu untuk sujud dimanapun mereka salat. Ini keadaan ya, orang-orang yang ekstrim di dalam permasalahan tabarruk. Jadi ingat, apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi adalah dalam rangka tabarruk, yakni memanfaatkan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ya hanya dibatasi ketika Nabi masih hidup dan itu pun khusus mereka ya lakukannya demikian terhadap Nabi. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemah beliau dalam keadaan yakni memakai hullah yang berwarna kemerahan. Hullah yakni pakaian yang terdiri dari dua lembar pakaian, yakni misal izar yakni pakaian yang menutup badan bawah dan rida yang menutup bagian atas. Kata Abu Juhaifah, ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Kata beliau, seakan aku sekarang ini ya menyaksikan bagaimana putihnya betis beliau, kedua betis beliau. Jadi ungkapan ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi maknanya seakan aku sekarang ini ya melihat beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapanku ini dalam keadaan bagaimana aku melihat putihnya kedua betis beliau sebagaimana ketika itu. Kemudian qala fatawadda'a wa adzana Bilalun. Maka Bilal berwudu kemudian beliau azan. Setelah berwudu beliau azan. Dan di sini juga dipetik faedah sebagai penjelasan para syurrah terhadap hadis ini, disyariatkannya bagi muazzin untuk azan dalam keadaan suci. Ya, disyariatkan. Ini merupakan perkara yang afdal. Qala kata Abu Juhaifah, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Maka aku atatabba'u, mana atatabba'u, utabi'u bi basari. Yani aku dengan penglihatanku mengamati ya mulut beliau, yani Bilal, hahuna wa hahuna. Ya, ke sana dan ke sini, yaqulu yaminan wa shimalan. Di mana beliau pada adannya tersebut mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yakni sambil iltifat, sambil menengok ya ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan ini yang menjadi mauzu pembahasan ini pada hadis yang kedua, yakni disyariatkannya pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah untuk menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, yakni menengok kepala tidak dengan badannya. Ada sebagian muadzin sampai hadap kanan, hadap kiri. Ya, ini tidak benar. Hanya kepala yang menengok ke arah kanan ketika melafadzkan hayya 'alas shalah dan ke arah kiri ketika melafadzkan hayya 'alal falah. Kemudian, apakah di masa kita, yakni ketika dikenal mikrofon atau mukabbirus saut, ya pengeras suara, iltifat ini disyariatkan? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang sejauh yang kami ketahui, Syekh Ibn Utsaimin di dalam Syarhul Mumti', demikian pula Syekh Abdul Razak Afifi, seorang di antara anggota dari Hay'ah Kibar Al-Ulama di masa Syekh Ibn Baz rahimahullah. Keduanya ya berfatwa, dan diingat ini masalah khilafiyah, sebagian para ulama tetap mensyariatkan ini ya walaupun sudah ada mik, bahwa hikmah dari menengok ke kanan dan ke kiri ini untuk tersebarnya suara ketika panggilan ini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, sehingga tatkala sudah ya dikenal di masa kita pengeras suara ya, maka ini tidak tertuntut lagi. Ya. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimin, cukup dengan adanya pengeras suara yang menyebar ya suaranya ke ya arah yang di sana ada kaum muslimin, ke kanan, ke kiri, ya mungkin bahkan keempat penjuru, ya utara, timur, barat, misalnya, maka ini sudah tercukupi. Ya. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, terkadang justru dengan menengok ke kanan dan ke kiri, ya, yang menyebabkan ketika menengok menjauh, ya, dari mik, kan? Contohnya, hayya 'alas shalah, ya, ini kan menjadi pelan, ya, tujuan itu tidak tercapai, karena tujuannya adalah untuk tersebarnya suara panggilan itu kepada orang-orang yang diseru untuk sholat berjamaah. Ini terkait dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Yani di saat kita menggunakan pengeras suara. Dan sekali lagi diingat bahwa masalah ini masalah yang di sana ada pendapat yang lain. Dan ini sejauh yang kami ketahui di kalangan para ulama yang berpendapat tidak tertuntut untuk menengok ke kanan ke kiri tatkala muadzin menggunakan pengeras suara. Tsumma rukizat lahu anazatan. Kemudian ditancapkan untuk beliau anazah, yakni tombak yang pendek. Ya, dan ini digunakan sebagai sutroh, ya, sebagai pembatas bagi beliau, ya, sebagai imam. Adapun makmum, maka sutroh imam mencukupi sutroh makmum. Ya, dan di sini menunjukkan syariat sutroh. Ya, terkait dengan syariat sutroh sendiri diperselisihkan apakah hukumnya wajib ataukah mustahab. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau berpendapat tentang wajibnya sutrah. Ya, sebagaimana dalam sifat salat Nabi beliau. Ya, para ulama yang lainnya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Beliau berpendapat bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Wallahu taala alam. Apa yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, ya, insyaallah itu yang arjah dengan yani dalil-dalil yang beliau bawakan tersebut. Dan dari sini menunjukkan bahwa yang diperhitungkan dalam sutrah adalah tingginya. Ya. Tingginya. Yani yang sempurna seperti ukuran setinggi pelana unta. Ya. Yani satu hasta. Wallahu ta'ala alam, pada fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya ukurannya dengan ukuran yang kita kenal, yakni meteran itu sekitar setengah meter. Itu yang sempurna. Kemudian, fataqaddama wa shalla dhahra rak'atain. Maka beliau pun maju mendekat ke anazah tadi, tombak pendek tadi yang telah yakni ditancapkan dan dijadikan sutrah bagi beliau, dan beliau salat zuhur 2 rakaat. Ini di mana? Beliau sedang safar, ya, di Makkah ini. Tsumma lam yazal yusalli rak'ataini rak'ataini. Kemudian ya, senantiasa yakni terus-menerus beliau salat 2 rakaat, 2 rakaat. Yakni pada salat yang rubaiyah. Salat yang jumlahnya 4 rakaat, ya, beliau mengqasarnya. Hatta raja ilal Madinah, hingga beliau kembali, ya, ke Madinah, yakni sampai di Madinah. Ya, dan dari safar-safar beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meriwayatkan bahwa beliau tidak pernah dalam safarnya itmam, yakni menyempurnakan salat yang rubaiyah yang 4 rakaat, disempurnakan pelaksanaannya 4. Beliau senantiasa mengqasar. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar-safar beliau, termasuk apa yang diceritakan oleh sahabat Abu Juhaifah di sini ketika peristiwa Hajjatul Wada. Wallahu taala alam. Insyaallah untuk syarahnya akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.